السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan ucapan Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Qal, beliau katakan, qala al-Hasan, man ahabba dunya wa sarratuhu kharaja hubbul akhirati min qalbih. Berkata Al-Hasan, siapa yang cinta dunia dan senang dengan dunia, yani kebahagiaan dunia atau kesenangan dunia, akan keluar kecintaannya kepada akhirat dari hatinya. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wa qala Aun ibn Abdullah, ad-dunya wal akhiratu fil qalbi kakaf فتي الميزان بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. Kata Aun ibn Abdullah, dunia dan akhirat itu seperti kaffatay al-mizan. Mizan itu memiliki dua kiffah. Di sini diletakkan beras, di sini diletakkan bandulnya. Itu namanya kiffah wa kiffah. Lahu kiffatain. Maka dunia dan akhirat itu seperti dua tangan timbangan. Biqadri tarajjuhi ihdahuma takhiful ukhra. Sesuai dengan keunggulan yang satu, yang lain turun. Timbangan kan gak mungkin di atas semua. Yang ini naik, dia turun. Yang ini naik, yang ini yang turun. Itu timbangan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala Aun ibn Abdullah, bahwa dunia dan akhirat itu dalam hati kakifatayil mizan, seperti dua tangan timbangan. Biqadri ma tarajjah, sesuai dengan kadar unggulnya yang satu, maka yang ini juga akan turun sesuai dengan kadarnya. Semakin naik, ya ini semakin turun. Maka hampir sama dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau cinta dunianya lebih tinggi, maka akhirat akan turun. Wa qala Wahab, sepertinya Ibn Munabbih wallahu alam, innama ad-dunya wal akhirah karajulin lahum ra'atan. Dunia dan akhirat, atau hanya saja dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang memiliki dua istri. In arda ihdahuma askhatal ukhra. Kalau membuat rida yang ini, yang itu marah. La ya'rifuha illa man daqaha. Tidak bisa merasakannya atau tidak bisa mengetahuinya kecuali yang pernah merasakannya. Hah? Iya. Repot. Yang ini dibikin rido, yang sana marah. Yang sana kita bikin rido, yang ini yang marah. Wa hakadha ad-dunya wal akhirah. Oleh karena itu disebut dunia ini dengan darrah, madu. Ya. Apa? Madu ya. Istri kedua namanya apa? Madu. Seperti disebutkan dalam syair Abu Siri yang biasa dibacakan sama Hum. Wa min judika dunya wa darrataha. Darrah. Dunia dan darrahnya. Maksudnya dunia dan akhirat atau dunia dan pangit. Wa bi kulli hal. Maka dengan segala keadaan ini, fazzuhdu, maka yang namanya zuhud dalam dunia adalah syiaru anbiya'illah. Zuhud itu adalah syiarnya para nabi. Para nabi-nabi Allah. Wa awliya'ih, para wali-wali Allah. Wa ahibba'ih, para kecintaan-kecintaan Allah. Yang jelas mereka lebih cinta kepada Allah, maka mereka lebih memilih akhirat. Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Siapa orang-orang yang berkata seperti itu? Kami dulu di dunia sangat susah. Orang yang mendapatkan dalam jannah atau yang mendapatkan catatannya dari kanannya, utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Terus. Tadi yang kuna, inna kuna musyfiqin. Hah? Surat Tur ya. Bicara ahli jannah, disebutkan bahwa kami dulu di dunia begini dan begitu. Ini susah. Artinya mereka-mereka yang mendapatkan jannah ternyata orang-orang yang di dunianya ala kadarnya. Wa hadza barakallahu fikum aqwal para ulama Al-Hasan Al-Basri, Wa'un Ibn Abdillah, wa Wahab Ibn Munabbih, semuanya hampir sama. Seperti tangan timbangan, seperti dua istri. Kalau ini nambah, yang ini berkurang. Sehingga memang yang namanya zuhud itu adalah syiarnya, ciri khasnya para nabi, para wali-wali Allah, para kecintaan-kecintaan Allah. Qala Amr Ibn Al-As, berkata Amr Ibn Al-As, ma ab'ada hadyukum min hadji nabiyikum. Betapa jauhnya jalan kalian dari jalannya nabi kalian. Innahu kana azhadan nas fi dunya. Beliau itu adalah sezuhud-zuhud manusia di dunia. Wa antum arghabun nas fiha. Sedangkan kalian adalah yang paling mengejar terhadap dunia. Arghabun nas, yang paling rogbah, yang paling menginginkan, paling mengejar. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Baru perbedaan dari kelasnya para sahabat kepada kelasnya para tabi'in, mereka sudah menasehatinya dengan keras seperti itu. Kalian jauh sekali dari bimbingan para nabi. Nabi adalah paling zuhud di dunia, sedangkan kalian paling semangat terhadap dunia. Kharajahul Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Imam Hakim. Wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada para sahabatnya, antum aktsaru shauman wa salatan wa jihadan. min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hum kanu khairan minkum. Qalu wa kaifa dhalik? Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian ini adalah yang paling banyak atau yang lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya, lebih banyak jihadnya daripada para sahabat Nabi. Tetapi para sahabat Nabi lebih baik dari kalian. Maka mereka bertanya, kaifa dhalik? Bagaimana bisa begitu? Qala kanu azhada minkum fid dunya. Karena mereka lebih zuhud daripada kalian dalam masalah dunia. Wa arghab minkum fil akhirah, dan lebih mengejar daripada kalian terhadap akhirat. Lebih suka, lebih cinta. Wa qala Abu Darda, lain halaftum li ala rajulin annahu azhadukum la ahlifanna lakum innahu khairukum. Kata Abu Darda, kalau kalian bersumpah untukku atas seseorang bahwa dia adalah paling zuhud di antara kalian, maka aku pun akan bersumpah bahwa orang itu paling baik di antara kalian. Jadi beliau mengukurnya dengan zuhudnya. Kalau kalian berani bersumpah bahwa si fulan azhadukum yang paling zuhud, maka saya akan katakan kepada kalian bahwa dia adalah khairukum. Aku akan bersumpah pula bahwa dia adalah yang paling baik di antara kalian. Wa yurwa anil Hasan. Qal, beliau katakan, qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, man khairuna? Ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kami? Qala azhadukum fid dunya. Yang paling zuhud di antara kalian terhadap dunia. Siapa yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Yang paling zuhud di antara kalian. Wa arghabukum fil akhirah, dan yang paling mengejar akhirat. Wal kalamu fi hadzal bab yatulu jiddan. Pembahasan ini sangat panjang sekali. Wa fima asyarna ilaihi kifayah. Dan apa yang sudah kita isyaratkan tadi cukup, insyaAllah. Al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua. Az-zuhud fima fi aidin nas. Jadi, wasiat yang kedua dari ucapan Nabi, dari hadisnya. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas. Itu hadisnya begitu. Saking panjangnya syarah dari beliau, sampai lupa hadis yang dibahas yang mana. Ini sedang mensyarah hadis yang sudah berapa pertemuan yang lalu hadisnya. Disebutkan di sana ucapan Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta pada kamu. Dan zuhudlah pada apa yang ada pada manusia, maka niscaya manusia akan cinta pada kamu. Berarti sekarang membahas yang kedua. Tadi baru zuhud fi dunia. Wasiat tsaniyah, zuhud fi ma fi aidin nas. Zuhud tentang apa yang ada di tangan manusia. Wa annahu mujibun li mahabbatin nas. Bahwasanya zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia akan menjadikan manusia cinta kepadanya. Wa ruwiya 'anil Nabi SAW annahu wassa rajulan. Bahwa Nabi SAW pernah diriwayatkan bahwa beliau mewasiatkan pada seseorang. Beliau berkata, ay'as atau i'as mimma fi aidin nas. Putus asalah kamu dari apa yang ada di tangan manusia. Takun ghaniyan. Engkau jadi orang kaya. Karena jahut Tabrani wa ghairuhu. Dalam Mu'jamul Awsat. Dari hadis Ibn Mas'ud. Disebutkan pula dalam Majma' Zawaid. Dan disebutkan dalam Majma' Zawaid tersebut. Oleh Al-Haythami. Menyatakan fihi Ibrahim bin Ziyad. Dalam rawinya ada Ibrahim bin Ziyad. Al-Ajali. Orang ini matruk. Matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Artinya riwayatnya lemah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, maknanya sama dengan apa yang sedang kita bahas. Izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, manusia akan suka pada kamu. Ayas au ias mimma fi aidin nas, maknanya jangan berharap. Putus asalah hatinya, jangan berharap pada apa yang di tangan manusia. Pengen dia punya itu. Barangkali saya bisa ikut mendapatkan sedikit saja. Itu berharap pada manusia. Jangan. Ias. Jangan berharap pada apa yang ada di tangan manusia. Qala, dikatakan, engkau akan jadi orang kaya. Karena dalam hadis lain disebutkan yang sahih, innamal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu kaya hati. Tidak minta-minta, tidak merasa rendah, tidak merasa kurang, terus itu berarti miskin. Dia merasa cukup. Nah, itulah yang dikatakan ghina. Wa yurwa min hadis Sahal ibn Sa'ad marfu'an. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Diriwayatkan dari hadis Sahal ibn Sa'ad secara marfu', keutamaan atau kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil-lail, berdirinya dia di tengah malam. Wa'izzuhu, dan ketinggiannya, kemuliaan juga sungguhnya, istighna'uhu 'anil nas, kemuliaannya dengan merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Wa qala al-Hasan, la tazalu kariman 'alan nas aw la yazalu an-nas yukrimunak ma lam tu'ata fi aydihim. Faidha fa'alta dhalik istakhaffu bika wa karihu hadithaka wa abghaduka. Kata Al-Hasan Al-Basri, tetaplah engkau dalam keadaan karim terhadap manusia, dermawan terhadap manusia, atau manusia akan terus memuliakan engkau selama engkau lam tu'ata fi aidin nas aw fi aidihim, selama engkau tidak berharap, tidak menginginkan, tidak minta, ya, tidak kepingin dengan apa yang ada di tangan manusia. Faidha fa'alta dhalik. Masih kata Al-Hasan Al-Basri, kalau engkau lakukan itu, istakhaffu bika, mereka akan meremehkanmu. Wa karihu haditsan, mereka tidak suka lagi berbicara denganmu. Wa abghaduka, dan mereka benci kepadamu. Qul inna a'azakumullahu nasihat Al-Hasan Al-Basri, engkau akan tetap mulia dan engkau akan tetap dimuliakan. La tazalu kariman wa yukrimunak. Kamu akan terus karim dan kamu akan yukrimunak, dihormati oleh mereka. Selama engkau tidak menginginkan apa yang di tangan mereka. Kalau engkau melakukan itu, menginginkan apa yang di tangan mereka, maka mereka tidak suka lagi dengan kamu. Benci kepadamu. Enggan berbicara denganmu. Ila akhirnya. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah. Ini Hilyatul Awliya. Wa qala Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, la yanbulu ar-rajulu hatta yakunu fihi khaslatan, al-iffah amma fi aydin nas wat-tajawuz amma yakunu minhum. Kata Ayyub Sikhtiyani, manusia itu tidak cerdas. Yanbulu itu tidak nabil. Nabil itu artinya cerdas. Hingga dia punya dua sifat. Orang itu dikatakan nabil. Dan yanbul. Kalau punya dua sifat. Yang pertama, iffah amma fi aidin nas. Merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia. Artinya tidak merasa butuh dengan apa yang di tangan manusia. Itu sifat pertama. Yang kedua, at-tajawuz amma yakunu minhum, memaklumi apa yang dari mereka. Ini baru dikatakan nabil. Tidak berharap pada apa yang tangan manusia. Dan kalau ada kejelekan dari manusia kepadanya, memaklumi. Memaklumi, yakni yatajawaz. Sebagaimana Allah puji mereka dengan kalimat wal'afina anin nas, memaafkan manusia. Qala, dikatakan wa kana Umar yaqulu fi khutbatihi 'ala al-mimbar. Umar pernah berkata di dalam khutbahnya di atas mimbar, inna tam'a faqrun wa innal ya'sa ghinan wa innal insan idza aisa min asy-syai'i istaghna 'anhu. Sesungguhnya yang namanya ketamakan adalah kefakiran. Kalau orang itu tamak, berarti dia miskin, fakir. Wa innal ya'sa ghani, dan orang yang merasa cukup, maksudnya orang yang tidak menginginkan apa yang di tangan manusia. Al-ya'sa di sini dengan makna yang tadi, bukan putus asa, tapi maknanya tidak berharap lagi, tidak ada harapan untuk apa yang ada di tangan manusia, tidak berharap. Ghinan, itu kekayaan. Kalau dia tidak merasa butuh pada manusia, itu namanya kekayaan. Wa innal insana idza aisa min asy-syai'i istaghna 'anhu, karena sesungguhnya manusia kalau dia tidak berharap dari sesuatu berarti dia kaya, berarti dia cukup. Orang yang tidak mau dikasih minum berarti dia sudah cukup minumnya. Orang yang dikasih makan enggak mau dan tidak merasa pengin makan, ada di hadapannya juga tidak diambil, biasanya karena apa? Kenyang. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dia tidak menginginkan, berarti dia kenyang. Orang yang tidak menginginkan apa yang tangan orang lain, berarti dia kaya. Atau cukup, lebih bahasa, lebih sopannya, cukup, bukan kaya. Cukup. Dia sudah merasa cukup. Waruya anna Abdullah ibn Salam laqiya Ka'ab al-Ahbar inda Umar. Diriwayatkan bahwa Abdullah ibn Salam bertemu Ka'ab al-Ahbar di sisi Umar. Faqala ya Ka'ab, man arbabul ilm? Abdullah ibn Salam, sahabat yang mulia, yang tadinya haliful Yahud, bergabung dengan Yahudi, bahkan ditokohkan oleh orang Yahudi, sehingga ketika masuk Islamnya, dia berkata, ya Rasulullah, mereka memuliakan aku, bagaimana kalau aku panggil mereka semuanya, aku jelaskan padanya Islam, dan engkau menerangkannya. Boleh. Maka dikumpulkan mereka dalam keadaan Rasulullah SAW belum muncul, disembunyikan. Kalian tahu siapa aku? Mereka jawab, anta khairuna wabnu khairina wasayyiduna wabnu sayyidina. Engkau tokoh kami, anaknya tokoh kami, dan engkau orang terbaik kami, turunan orang terbaik kami. Tapi ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi yang telah diutus oleh Allah sekarang ini adalah hak. Dikeluarkan Rasulullah SAW berbicara. Apa itu? Marah semua dan berkata, anta syarruna wa ibnu syarrina ila akhirin. Mendadak berbalik begitu. Ini juga sama Ka'ab al-Ahbar. Bahkan sering membawa berita-berita Israiliyat. Israiliyat bisa benar. Sehingga dibiarkan membawakan berita-berita seperti itu, kata Nabi, kalau ada kecocokan dengan apa yang dalam Quran dan Sunnah, itu benar. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolak. Tetapi kalau itu perkara yang tidak ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, dan tidak ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan mungkin saja. Mengapa? Kalau ditolak, khawatir itu benar dari Nabi mereka. Kalau kita terima, jangan-jangan mereka mengada-adakan. Nah, seperti katanya, ini sekarang Ya'juj dan Ma'juj itu sedang berusaha untuk menjebol pintunya. Sambil menyatakan insya, insya, insya, kalau dikehendaki, kalau dikehendaki. Ketika mereka berkata insya Allah, terbuka. Nah, kalau Wallahualam, bisa jadi. Sebentar lagi Ya'juj wa Ma'juj keluar, bro. Barakallahu fikum. Rasulullah masih hidup saja sudah menyatakan celaka. Wailul lil Arab. Min wailul lil Arab min al-qiyamah, apa nama lainnya? Qiyamat qad iqtarab, begitu. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab futiha min radmi Ya'juj wal Ma'juj hakadha, kata Nabi. Celaka bangsa Arab tentang kejelekan yang sebentar lagi datang, telah terbuka sekian, sambil mengisyaratkan dengan jarinya, dari benteng Ya'juj wa Ma'juj. Itu dulu di zaman Rasulullah masih hidup, entah sekarang sudah seberapa terbuka. Allah salam al-afiyah. Kalau ini hadis, bukan Israiliyat. Masih banyak lagi itu ceritanya. Katanya mereka lahirnya dari, gak perlu dengar. Kembali kepada kitab. Maka beliau ditanya oleh Umar, karena sering mengetahui berita-berita. Maka dalam tafsir sering ada qala Ka'bul Ahbar, qala Ka'bul, dan biasanya kisah-kisah terdahulu. Ya Ka'ab, man arbabul ilm? Ohai Ka'ab, siapa itu arbabul ilm? Qala alladzina ya'malun bihi. Arbabul ilm, para rabbul ilmi, pemilik-pemilik ilmu, pemelihara ilmu, adalah yang mengamalkan ilmu. Qala fama yadhhabu bil ilmi min qulubil ulama ba'da id hafidhuhu wa aqalu. Dan apa yang menyebabkan hilangnya ilmu di hati para ulama setelah mereka menghafalnya, setelah mereka memikirkannya? Kenapa bisa hilang? Qala yadhhibuhu at-tam'u. Dihilangkan oleh at-tam'. Ketamakan. Wa syarahu an-nafs wa tatlubul hajat ila an-nas. Karena ketamakan, karena kejelekan jiwa, dan karena mengharapkan hajat dari manusia, itu yang menyebabkan hilangnya ilmu. Hajat ila an-nas. Qala, berkata Umar, sadaqta, engkau benar. Ditanya, apa berita-berita yang kau tahu tentang masalah arbabul ilm? Dikatakan, alladzina ya'maluna bihi. Tapi bagaimana bisa hilang dari ulama? Dijawab dengan ini. Kata Umar, benar. Itu benar. Artinya ada kecocokan dengan apa yang disebutkan dalam Islam. Wa qad takatsaratil ahaditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri bil isti'faf an mas'alatin nasi wal istighna 'anhum. Dan sudah banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintah untuk afif, isti'faf, untuk mengurangi, untuk tidak melakukan minta-minta pada manusia. Wal istighna 'anhum, perintah untuk istighna, merasa cukup dari manusia. Faman sa'ala an-nasa ma bi aydihim karihuhu wa abghaduhu. Kalau seorang minta, atau siapa yang minta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka, karihuhu wa abghaduhu, mereka tidak suka, mereka membenci. Li'anna al-mal mahbubun li nufusi bani Adam, karena memang harta adalah sesuatu yang dicintai oleh anak Adam. Faman talaba minhum ma yuhibbuna, maka siapa yang meminta darinya apa yang dia sukai, tentunya dia enggak suka. Karihu dzalik, karihuhu lidzalik, mereka akan membencinya karena itu. Bahkan lebih-lebih lagi kalau meminta-minta untuk memperkaya diri. Dibangkitkan yaumul qiyamah la wajha lahu indah, tidak ada wajah di sisi Allah taala. Wa amma man kana yara al-minnah lis-sa'ili 'alayh. Adapun siapa yang melihat dari sisi minnah, pemberian, jasa, bagi orang yang meminta atasnya atau bagi orang yang diminta atasnya, wa yara annahu law kharaja lahu an mulkihi kullih lam yafi lahu bi badli su'alihi lahu wa dhillatihi lahu aw kana yaqulu li ahlihi thiyabukum ala ghairikum ahsana minha alaykum wa dawabukum tahta ghairikum ahsana minha tahtakum fa hadha nadirun jiddan min tiba'i bani Adam. Adapun seorang yang melihat minnah ketika ada yang meminta-minta, bahwa ini adalah kesempatan, maka dia akan berikan padanya, pada yang memintanya, apa yang terbaik. Wa yara annahu law kharaja lahu an mulkihi kullih, bahkan berpendapat kalau saja semua miliknya dibagikan. Lam yafi lahu bi badli su'alihi lahu wa dhillatihi lahu, maka tidak mencukupi itu pun terhadap apa yang diperbuat oleh dia dari meminta-minta, wa dhillatihi dan rendahnya. Bayangkan mintanya sama orang yang sangat soleh, mungkin seperti Abu Bakar Siddiq, apa yang dia punya kasihkan. Atau orang yang berkata pada keluarganya, siyabukum ala ghairukum ahsana minha alaikum, berikan pakaian yang lebih baik buat dia daripada apa yang ada pada kalian. Atau dawabukum, kendaraan kalian yang di bawah selain kalian, ahsana minha tahtakum, fahada nadirun jiddan, ini jarang sekali. Oh apa? Baju dikasih yang paling bagusnya punya saya. Itu lebih bagus dari punya saya. Oh kendaraan, saya kasih kendaraan yang lebih bagus dari punya saya. Fahada nadirun jiddan, jarang terjadi. Itu pun lam yafi lahu bibadli su'alihi lahu wa dhillatihi lahu. Itu belum mencukupi dia. Berarti dia boleh minta ke dia. Enggak. Tidak mencukupi dari permintaan dan kerendahan. Dia minta dan itu dillah. Tapi dia orangnya khair. Tidak ada keberatan, enggak ada kebencian. Iya. Itu pun belum mencukupi. Untuk mengatakan berarti permintaanmu tidak rendah. Enggak, tetap. Ya. Meminta-minta adalah rendah. Tangan yang di atas selalu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Wa qad intawa bisatu dhalika min azmanin mutatawwilah. Dan sudah menjulur panjang bisatu dhalik, pembahasannya dari zaman-zaman yang panjang sejak dulu. Wa amma man zahada fi ma fi aidin nas, maka siapa yang zuhud terhadap apa yang ada tangan manusia, wa affa anhum, afif, merasa cukup, fa innahum yuhibbunahu wa yukrimunahu, maka saya mereka akan suka. Lidzalik, karena itu, wa yasudu bihi alaihim kama qala a'rabiyun li ahli al-Basrah, sebagaimana diucapkan oleh A'rabi, seorang Badu dari penduduk Basrah. Man sayyidu ahli hadhihi al-qaryah, siapa sayyidnya penduduk di desa ini? Qawlu al-Hasan, mereka jawab al-Hasan. Qala bima sadahum, tanya lagi, dengan apa dia menjadi tokoh? Qalu ihtajan nasu ila ilmih, dia menjadi tokoh karena manusia membutuhkan ilmunya. Wastagna huwa an dunyahum, dan karena dia merasa cukup dari dunia mereka. Wa ma ahsanu qawlu ba'dhi salaf fi wasfi dunya wa ahliha, dan sungguh betapa bagusnya ucapan sebagian salaf ketika menggambarkan dunia dan orang-orangnya. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alayha kilabun hammuhun hammuhunna ijtidabuha, fa in tajtanibuha kunta silman li ahliha, wa in tajtanibuha naza'atka kilabuha. Digambarkan oleh Badui tadi Itu benar. Karena sungguhnya wa ma hiya illa jifatun mustahilah. Sesungguhnya itu adalah bangkai, yakni dunia adalah jifah mustahilah. Alaiha kilab. Padanya ada anjing-anjing yang sedang berebut. Apa tujuan anjing-anjing tadi? Hammuhunna ijtidabuha. Tujuan mereka adalah menariknya, menyeretnya. Fa in tajtanibuha, kalau engkau menghindari, kunta silman li ahliha, engkau selamat dan juga menyelamatkan mereka. Wa in tajtanibuha, kalau engkau ikut menyeretnya atau ikut menariknya, naza'atka kilabuha, akan dilawan oleh anjing-anjing tadi. Ini digambarkan, kalau engkau ikut berebut, ada dua bahaya. Satu, kerendahan, karena ikut rebutan bersama anjing-anjing tadi. Bukan kita dituduh anjing, tidak. Tapi bukankah ahli dunia orang-orang jelek? Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ahli dunia hum, orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang memang hubud dunia, yang sedang berebut. Kalau kamu ikut zahamahum, ikut berebut bersama mereka, kamu bersama mereka. Itu saja sudah termasuk dillah. Yang kedua, bahaya buatmu. Mengapa bahaya? Ya tentunya kamu dianggap saingan oleh mereka. Mereka akan perbuat sesuatu atas kamu. Bagaimana caranya supaya kamu jatuh, bangkrut, kalah, binasa. Demikian gambaran yang disebutkan dalam syair tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.